kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, termasuk kenikmatan tersebut yaitu Allah masih menghidupkan kita di bulan yang mulia ini, bulan Al-Muharram. Bahkan disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan haram yang empat. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri melanjutkan, dan bulan Muharram termasuk bulan yang mulia setelah bulan Ramadhan. Kalau dibandingkan dengan empat bulan haram, maka Muharramlah yang paling mulia. Namun kalau disebutkan tentang 12 bulan, maka bulan Muharram langsung dia di bawah bulan Ramadhan yang kemuliaannya di bawah bulan Ramadhan. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah terhadap kenikmatan ini, dan tentunya termasuk bentuk syukur kita kepada Allah yaitu dengan memperbanyak puasa di bulan yang mulia ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus siyam ba'da ramadhan sawmi syahrillahi al-muharram. Seafdal, yang paling sempurnanya puasa, yang paling mulianya puasa setelah Ramadhan, yaitu berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan ini telah kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu. Juga yang telah kita sebutkan, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, bahwasannya kita baru memasuki awal dari bulan Al-Muharram, dan sekarang tidak terasa besok kita memasuki 9 Muharram, dan lusanya hari Yaumul Jum'ah kita memasuki 10 Muharram. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya berpuasa di hari ke-10 daripada bulan Muharram bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang belakang, setahun yang lalu. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, siyamu yaumi asyura, berpuasa pada bulan Asyura, pada hari Asyura, afwan, hari ke-10 dari bulan Muharram, ihtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablah. Maka aku berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa satu tahun yang lalu. Dan insyaallah hari Jum'ah, Yaumul Jum'ah nanti kita memasuki hari ke-10 dalam bulan Muharram. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan bahwasannya dahulu para Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi wan Nasara juga mereka berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberi kita bimbingan agar kita menyelisihi mereka dengan berpuasa pada hari ke-9-nya, yakni 9 dengan 10 Muharram. Kalau 9 berarti besok, kalender Hijriah ba'dal maghrib atau masuk maghrib berganti harinya. Jadi kita telah memasuki 9 Muharram, kemudian 10 Muharram. Disebutkan oleh para fuqaha bahwasanya tingkat daripada puasa Asyura ini ada beberapa tingkat. Yang paling mulianya yaitu kita berpuasa pada hari ke-9, ke-10 dan 11. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian dari kitab ataupun matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-13 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini, seorang mukmin bagi mukmin yang lain, kal bunyani, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan isyarah dengan menjalin jari jemarinya, menunjukkan begitulah seharusnya sifat seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, yakni saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Hadis ini, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Sebagaimana biasanya setelah kita memasuki hadis awal, hadis yang disebutkan oleh Syekh, kita akan membacakan sedikit biografi daripada yang meriwayatkan hadis. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh sahabah yang mulia yang dikenal dengan nama Abu Musa Al-Ash'ari. Adapun nama lengkap beliau yaitu Abdullah. Abdullah bin Qais bin Qais bin Salim bin Harb bin Amir bin Al-Ash'ari. Itu nama lengkap beliau. Namun beliau masyhur, dikenal dengan kunyahnya, panggilannya Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau salah satu sahabah yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Abu Musa ini, beliau berasal dari kabilah Al-Ash'ari. Al-Ash'ari, kabilah ini sangat dimuliakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sangat disanjung oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kabilah yang mulia ini bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, sanadnya baik. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan di hadapan para sahabatnya tentang kabilah yang satu ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya hasan, sanadnya hasan. Pernah di hadapan sahabahnya Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan setinggi-tingginya kaum ini, kabilah ini, Al-Ash'ari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaqdimu alaikum ghadan, akan datang kepada kalian ghadan, besok. Aqwamun, sekelompok kaum. Hum araku quluban lil Islam minkum, yang kaum ini hati mereka lebih bisa menerima Islam ketimbang kalian. Nabi menyebutkan di hadapan para sahabatnya, besok akan datang sekelompok kaum yang mereka ini, kata Nabi, lebih mudah, lebih lembut hatinya menerima Islam daripada kalian, kata Nabi. Faqadima al-Ash'ariyun fihim Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian besoknya datanglah qabilah al-Ash'ari. Datanglah qabilah al-Ash'ari, kaum al-Ash'ariyun. Fihim, dan di dalam kaum tersebut Abu Musa al-Ash'ari, dan di dalamnya ada sahabah yang meriwayatkan hadis yang sedang kita bahas, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Dimuliakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kaum yang satu ini mengajarkan kepada kita salah satu sunnah yang kemudian dibenarkan di dalam Islam. Dalam riwayat yang sama, riwayat Ahmad, sanadnya juga bi isnadin hasan, hasan sanadnya, disebutkan fakanu dahulu hum, merekalah awwalu man ahdasa al-musafahah, merekalah yang pertama kali mengamalkan al-musafahah, bersalaman. Kaum al-Ash'ariyun, mereka lah yang pertama kali mengajarkan kepada kita bagaimana bersalaman. Dan kemudian amalan ini dibenarkan di dalam Islam. Jadi semenjak dahulu sampai sekarang, ketika orang mengamalkan sunnah yang satu ini, maka mereka mendapatkan keutamaannya, karena mereka lah yang pertama kali membimbing kita dan dibenarkan di dalam Islam. Termasuk keutamaan dari kabilah ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Imam Al-Hakim beliau memiliki kitab namanya Al-Mustadrak lil-Hakim. Beliau meriwayatkan hadis yang mulia. Hadis ini hadis tentang tafsir Nabi terhadap ayat. Perhatikan, Nabi langsung yang menafsirkan ayat. Dari sahabat Iyad Al-Ash'ari. Hadis ini dari sahabat Iyad Al-Ash'ari. Qala, beliau berkata, Iyad berkata, lama nuzilat, ketika diturunkan ayat, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-54. Surah Al-Ma'idah ayat ke-54 yang potongan ayatnya Allah sebutkan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Fasawfa ya'tillahu, akan Allah datangkan, biqaumin, sebuah kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan juga kaum tersebut mencintai Allah. Potongan dari surah Al-Ma'idah ayat ke-54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan datang, Allah akan datangkan sebuah kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, dan juga mereka, kaum tersebut, mencintai Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menafsirkan ayat ini. Kata Nabi, hum qaumuka ya Aba Musa, mereka kaum tersebut, qaumuka ya Aba Musa, adalah kaummu wahai Abu Musa. Qabilah Al-Ash'ari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nabi langsung yang menafsirkan ayat tentang Allah mencintai sekelompok kaum dan kaum tersebut mencintai Allah. Nabi menyebutkan kaum tersebut adalah kaummu wahai Abu Musa, kaum Al-Ash'ari. Qala Adz-Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi mengomentari hadis ini. Kata beliau, ala syarti Muslim, hadis ini sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, maka hadis ini sahih sebagaimana persyaratan Imam Muslim. Namun Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya. Ketika Imam Muslim menyebutkan hadis di dalam sahihnya, di sana ada kriteria yang dibangun oleh Imam Muslim. Ada beberapa kriteria yang disebutkan Imam Muslim. Imam Muslim tidak menyebutkan hadis ini di dalam sahihnya. Namun menurut Imam Dzahabi, biarpun Imam Muslim tidak mengeluarkan, namun sesuai dengan kriteria beliau, Imam Muslim, maka menunjukkan hadis ini sahih. Begitulah keutamaan mulia dari kaum yang satu ini. Secara khusus itu secara umum kaum Al-Ash'ari, sekarang disebutkan secara khusus tentang keutamaan sahabat yang mulia ini, Abu Musa Al-Ash'ari. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam pernah memuji Abu Musa. Dan ketika seseorang dipuji oleh orang yang mulia, menunjukkan orang yang dipuji tersebut adalah orang yang mulia. Dan kita semua sepakat bahwasannya Rasulullah adalah orang yang mulia. Dan saat ini kita akan menyebutkan pujian orang yang mulia terhadap Abu Musa, menunjukkan beliau juga orang yang mulia. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Abu Musa, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan mizmar, yaitu seruling, min mazamiri ali Daud, dari serulingnya keluarga Daud. Sungguh engkau wahai Abu Musa telah Allah berikan seruling dari serulingnya keluarga Daud. Nabi Daud, beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu beliau memiliki suara yang sangat indah. Dan Abu Musa juga memiliki keutamaan ini. Beliau memiliki suara yang indah. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam memuji beliau, saking indahnya suara beliau. Bahkan di dalam kitab Sifatul Safwah, Sifatul Safwah yang dikarang oleh Ibnul Jauzi, beliau Ibnul Jauzi pernah menyebutkan kebiasaan Umar bin Khattab. Diceritakan salah satu kebiasaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal beliau? Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Beliau masih hidup, namun beliau telah dijanjikan surga, bahkan syaitan, jin takut sama beliau. Keutamaan yang luar biasa banyak yang dimiliki oleh Umar. Ibnul Jauzi dalam Sifatul Safwah, kitab beliau, beliau menyebutkan tentang kebiasaan Umar. Apa kebiasaan Umar? Kata beliau, kana Umar bin Khattab. Dahulu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab dahulu ketika beliau mungkin merasa hal-hal yang berat dalam hidupnya, belum memiliki hal-hal yang kurang mengenakkan, yaqulu li Abi Musa, beliau berkata kepada Abu Musa. Dalam keadaan seperti itu beliau berkata kepada Abu Musa, kata beliau, zakirna Rabbana. Abu Musa, tolong engkau ingatkan kami, Rabbana, Rabb kami. Abu Musa, tolong engkau ingatkan kami tentang Rabb kami, yakni tentang Allah. Meminta agar Abu Musa mengingatkan kami para sahabah pada saat itu tentang Rabb kami. Fayaqra'u, kemudian Abu Musa membaca Al-Quran. Menunjukkan ketika Abu Musa membaca Al-Quran, mereka para sahabat merasa nyaman, merasa tentram, karena indahnya bacaan beliau, indahnya suara beliau. Mungkin kita juga merasakan demikian. Kita memiliki hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang tidak mengenakan. Kemudian kita coba untuk menyendiri, kita menyetel murattal dengan suara yang kita sukai, agar kita mengingat Rabb kita, agar kita mengingat Allah. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau mendapati hal tersebut. Namun bedanya beliau langsung meminta dari Abu Musa al-Ash'ari. Ini juga keutamaan dari Abu Musa al-Ash'ari. Juga disebutkan dalam Syiar A'lami Nubala. Syiar A'lami Nubala, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi tentang sejarah-sejarah orang-orang yang luar biasa. Dan ketika beliau menyebutkan tentang Muawiyah, khalifah, salah satu khalifah di dalam Islam, beliau juga menyebutkan tentang kebiasaan Muawiyah. Apa itu? Ketika Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah, beliau adalah khalifah yang saat itu pusat pemerintahannya berada di Syam. Jadi ketika Abu Musa berada di Syam, kana Muawiyah, maka Muawiyah kharaja minal layli, beliau sering keluar di malam hari, liyasma'a qira'atahu, untuk mendengar bacaan Abu Musa. Sengaja keluar di malam hari hanya untuk mendengarkan suara Abu Musa. Ini juga keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini, Abu Musa al-Ash'ari. Ini keutamaan yang Allah berikan pada diri beliau. Adapun tentang ilmu beliau, maka tidak perlu diragukan lagi bagaimana keilmuan beliau tentang agama yang mulia ini. Bahkan disebutkan dalam kitab yang sama, Syiar A'lami An-Nubala Liz-Zahabi, yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, berapa hadis yang dihafal oleh Abu Musa. Disebutkan oleh Az-Zahabi, rawa Abu Musa, Abu Musa meriwayatkan 360 hadisan. Abu Musa meriwayatkan 360 hadis. 360 hadis. Luar biasa, banyak sekali semangat mereka para ulama, para sahabat Nabi bermulazamah menghadiri majelis-majelis Rasulullah. Kemudian mereka menghafal apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian dari mereka yang menulis, karena dua inilah pengikat daripada ilmu. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, cara mengikat ilmu hanya dua. Kalau bukan menghafal, ya menulis. Ada istilahnya dhabtus sadri wa dhabtul kitab, mengikat ilmu dengan dada, yakni menghafal. Ada satu lagi, mengikat ilmu dengan menulis. Dan beliau Abu Musa salah satu sahabat yang mengikat ilmunya dengan menghafal. Beliau meriwayatkan 360 hadis. Walahu fi sahihaini 49 hadisan. Dan terdapat hadis di dalam sahihaini, di dalam kitab sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab tersebut ada 49 hadis. Beliau meriwayatkan 360 hadis. 49-nya ada di dalam dua kitab sahih. Yang lainnya di kitab yang lain, ada yang di Mustadrak, ada yang di kitab Sunan dan lain sebagainya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa tafarrada al-Bukhari bi arba'atin ahadits. Dan Al-Bukhari juga meriwayatkan secara menyendiri. Tadi 49 hadis diriwayatkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang disebutkan Al-Bukhari meriwayatkan dengan sendirinya jalur Abu Musa sebanyak 4 hadis. Diriwayatkan sendiri oleh Al-Bukhari yang hadis ini tidak terdapat dalam sahih Muslim. Wa Muslimun bi 15 hadithan. Adapun Imam Muslim meriwayatkan dengan sendiri jalur Abu Musa 15 hadis. Ilmuwan yang luar biasa, sampai diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Al-Bukhari Al-Muslim. Al-Bukhari Muslim diriwayatkan dari jalur Abu Musa. Kemudian disebutkan juga tentang keilmuan beliau oleh Safwan bin Salim. Safwan bin Salim beliau menyebutkan tentang salah satu keilmuan luar biasa dalamnya, ilmu Abu Musa. Apa kata Safwan? Lam yakun yufti fil masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memberi fatwa di masjid pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam selain yang pertama Umar, yang kedua Ali bin Abi Talib, yang ketiga Mu'adz bin Jabal, yang keempat Abu Musa Al-Ash'ari. Disandingkan Abu Musa dengan sahabat-sahabat yang mulia tadi dalam keadaan masih di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Keilmuan beliau yang luar biasa. Disebutkan lainnya oleh Masru' bin Ajda'. Masru' bin Ajda', beliau ini adalah muridnya istri Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Aisyah. Yang disebutkan oleh para ulama, Aisyah ini adalah wanita yang paling luar biasa mahir, yang paling cerdas di muka bumi secara mutlak, Aisyah. Dan salah satu murid daripada Aisyah, Masru' bin Ajda'. Apa kata Masru'? Kana al-qudha fi as-sahabah ila sittah. Dahulu qadhi yakni yang memutuskan perkara, yang memberikan hukum terhadap sesuatu di kalangan sahabat, cuma ada enam. Kata Masru' bin Ajda'. Siapa itu? Yang pertama Umar, Umar bin Khattab. Yang kedua Ali. Yang ketiga Ibnu Mas'ud, sahabat yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang sangat memahami perkara tafsir. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Kemudian Zaid bin Thabit. Yang terakhir adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa juga digandengkan dengan sahabat-sahabat yang mulia ini. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana semangat beliau dalam ibadah, semangat beliau dalam berjihad, dalam menegakkan panji-panji Allah, dalam menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Beliau adalah orang yang paling terdepan melakukannya. Dan beliau meninggal bil Kufah, di Kufah. Kufah yakni sekarang Iraq. Waqila, dan ada yang menyebutkan beliau meninggal di Makkah. Pada tahun Isnataini wa Arba'in, 42 Hijriah. Dan yang lain menyebutkan beliau meninggal pada tahun Arba' wa Arba'un, 44 Hijriah. Wahuwa Ibnu Thalathin wa Sittin, dalam keadaan beliau berumur 63 tahun. Begitulah keadaan sahabah yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari. Biografi ringkas yang kita baca tentang kehidupan beliau, tentunya kalau seandainya kita kupas seluruhnya tidak akan mencukupkan waktu, tentunya butuh banyak pertemuan. Namun yang singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan hujjah bagi kita ketika ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang mendatangi kita menyebutkan tentang hal-hal jelek tentang sahabat satu ini atau sahabat secara keumuman. Maka kita telah bisa membantah mereka dengan apa yang telah kita sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau tentang penjelasan hadis yang ke-13 ini. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.